sudah tidak ada ketentuan lagi dari Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Karena setiap manusia itu sudah menjadi atau memiliki ketentuan tertentu di Lauhul Mahfuz. Jadi semua takdirnya manusia, ketentuan manusia, perorangan itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Lah ketika sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, enggak akan mungkin berubah. Di ketentuan yang final. Ya, ketentuan yang final, tidak ada perubahan ya, lagi. Kecuali ketentuan-ketentuan di bawah Lauhul Mahfuz. Tapi ada yang mengatakan kalau sudah menjadi ketentuan Allah enggak akan ada perubahan. Diriwayatkan bahwasanya pena ini atau kalam pertama kali diperintahkan oleh Allah, uktub, tulislah. Pena ini bingung, disuruh nulis tapi nulis apa? Sehingga pena ini berbicara kepada Allah, ya Rab, wa ma aktub. Ya Allah, apa yang aku tulis? Katanya Allah, uktub maqadira kulli syai'in. Makana wa ma huwa kainun ilal abad. Tulis ketentuan, takdir segala sesuatu. Apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi sampai seterusnya. Ini misalnya, ya, pena ini ketika diperintahkan oleh Allah nulis takdir segala sesuatu, itu sudah ditulis. Terjadi apa dan akan terjadi apa, bagaimana perjalanannya dan lain sebagainya. Seperti orang buat robot. Atau seperti orang buat makanan. Orang buat makanan itu mentakdirkan, menentukan makanan ini bertahan berapa lama. Ada yang bertahan 1 minggu, ada yang bertahan 1 bulan, ada yang bertahan 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah itu seperti takdir bagi manusia. Manusia ini miliknya Allah, yang menentukan Allah. Fulan mendapatkan rezeki sekian, akan meninggal di usia sekian, punya rumah di sana, punya rumah di sini, punya anak sekian dan lain sebagainya, itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kita bisa menentukan yang kita buat. Makanan yang kita buat, kue yang kita buat, kita bisa tentukan berapa lama. Lah dari masa pembuatan sampai akhir, itu pasti ada perubahan dan kita mengetahuinya. Roti itu loh. Misalnya roti itu waktunya 5 hari atau 10 hari. Sebelum 5 hari, itu sudah ada perbedaan. Hari pertama, hari kedua, mungkin ibarat makanan itu sih anget, tapi hari ketiga dan keempat itu sudah mulai nampak perubahan ke rusak. Perubahan untuk rusak itu nampak, begitu juga manusia. Nah itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi dan yang akan terjadi. Yang terjadi dan yang akan terjadi. Sampai kapan? Selama-lamanya. Itu yang diperintahkan oleh Allah untuk kolam. Lah pertama yang ditulis oleh kolam, di Lauhul Mahfuz, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu la ilaha illa ana Muhammad rasuli, man istaslama li gadai wa sabara ala balai wa syakara ni'mai wa radhiya bi hukmi katabtuhu siddiqa wa hasyartuhu yawmal qiyamati ma'as siddiqin wa faman lam yastalim li qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur na'ma'i wa lam yarda bi hukmi falyakhruj min tahta sama'i wal yaltamis ilahan siwa'i. Pertama yang ditulis oleh Qalam, Allah memerintahkan Qalam untuk mencatat bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku, katanya Allah, adalah Tuhan Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, satu-satunya Tuhan. Tapi ada orang yang mentuhankan sesuatu. Tapi Allah sebagai Tuhan satu-satunya menyatakan tidak ada Tuhan kecuali aku. Yang membuat adanya Tuhan lain itu manusia. Ada Tuhan berhala, ada Tuhan api dan lain sebagainya, itu yang membuat manusia. Bukan buatan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah sudah mencatat itu di Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan kecuali aku. Dan Allah menyampaikan Muhammad Rasuli. Muhammad itu adalah Rasulku, utusanku. Manistaslama li qada'i, barang siapa yang pasrah. Pasrah, nerima. Li qada'i, untuk ketentuanku. Wasabara ala bala'i, dan sabar atas ujianku. Wasyakara na'mai, mensyukuri kenikmatan-kenikmatanku. Waradhiya bihukmi, rela dengan hukumku. Katabtu siddiqa, aku catat dia menjadi orang yang siddiq. Wa hasyartu yaumal qiyamah ma'asiddiqin, aku kumpulkan, aku bangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang siddiqin. Pasrah atas ketentuan Allah, sabar atas balanya, syukur atas kenikmatannya, ridha dengan hukumnya. Empat ini bukan perkara yang mudah. Mungkin kalau pas enak kita bisa nerima, pas enak kita bisa bersyukur. Tapi kalau enggak enak, jangankan sabar, bersyukur enggak. Padahal enggak enak itu, kalau kita mau berpikir, pasti ada sesuatu kebaikan yang tidak ada di dalamnya. Contohnya, kita ini orang yang kurang berzikir, kurang mengingat Allah, dikasih sama Allah sakit. Sakit itu adalah ujian. Sehingga saat sakit, lisan kita ini gak pernah lepas mengucapkan Allah. Ya Allah, ya Allah. Kelaran dia nyebut, ya Allah, ya Allah. Mulai pagi sampai siang, ya Allah, ya Allah. Itu kalau dia mau berpikir, mestinya dia bersyukur. Kenapa? Bisa berzikir selalu ingat Allah mulai pagi sampai siang. Dan itu tidak pernah dia lakukan di masa sehatnya. Tapi kita gak pernah syukur. Ketika diuji gak pernah bersyukur kita. Apalagi sabar. Gak pernah bersyukur apalagi sabar. Lah sabar itu pahit. Sabar itu gak enak. Lah bersyukur kita gak pernah apalagi sabar. Yang ada apa kalau dikasih ujian sama Allah, cobaan sama Allah? Ngersuloh. Lah ngersulohnya kepada manusia, bukan kepada Allah. Mestinya dia ngersulohnya itu kepada yang memberikan kesusahan. Dikasih kesusahan, dikasih cobaan, ngersuloh kepada sama makhluknya. mestinya dia ngersuloh kepada yang memberi. Nah, bisa diringankan, bisa dimudahkan. Rasulullah itu ketika di Taif dilempari batu sampai berdarah, Rasulullah mengeluh, bukan mengeluh kepada hambanya Allah, bukan mengeluh kepada sahabatnya, tapi kepada Allah. Ilahi asyku ilaika du'fa quwati, mengadunya kepada Allah. Ya Allah, aku mengadu kepadamu sedikitnya lemahku ini, kelemahanku, mengadunya kepada Allah. Nah, ini berat ini. Pasrah dengan takdir Allah, sabar atas balanya, syukur atas nikmatnya, ridho dengan hukumnya. Berat. Karena itu orang yang bisa melakukan empat ini, katanya Allah, katabtuhu siddigo, aku anggap dia orang yang siddiq. Orang siddiq ini perlu beberapa makom, kedudukan yang ia lewati. Ibarat kalau di kehidupan dunia ini jabatan. Dalam kepolisian ada kopral, ada sersan, ada komandan dan yang lain sebagainya, tingkatan. Lu dari kopral naik ke atasnya ini butuh ada sesuatu yang bisa ia kerjakan. Butuh prestasi, bisa naik. Ketika ingin naik lagi, butuh prestasi lagi. Terus demikian bisa sampai ke Kapolda, bisa sampai menjadi Kapolda. Loh, itu tahap perjalanan yang cukup jauh. Enggak mesti polisi itu bisa jadi Kapolda. Jadi Kapolres saja enggak mesti. Terkadang mulai jadi polisi sampai mati, ya ikut toh. Ndak munda-munda. Kopral toh. Ndak munda belas. Kenapa? Enggak memiliki prestasi dan kerja yang bagus. Lah Siddiqin ini memiliki prestasi di dalam ibadah, di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, naik, meningkat. Dari derajat satu ke derajat yang berikutnya begitu terus. Dan ini Siddiqin ini derajat yang tinggi. Kalau kita lihat urutan di dalam ayat Al-Quran, Allah menyebutkan siddiqin ini setelahnya para syuhada. Wa man yuti'illaha wa rasulah fa'ulaika ma'alladzina an'amadha alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasa. Disebutkan setelah para nabi. Siapa yang bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bersama orang-orang yang mendapatkan kenikmatan daripada Allah. Siapa orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Kedua disebutkan oleh Allah setelah para nabi, yaitu siddiqin. Loh, ini derajat yang tinggi. Kalau disebutkan setelah nabi itu berarti bukan derajat yang rendah, bukan derajat yang biasa. Ini dicatat oleh Allah menjadi siddiqin dan dibangkitkan bersama orang-orang siddiqin. Tapi sebaliknya, wa man lam yastalim li qadai, enggak pasrah dengan qadanya Allah. Wa lam yasbir ala bala'i, tidak sabar atas balanya Allah, ujiannya Allah. Wa lam yashkur na'mai, tidak mensyukuri kenikmatan-kenikmatannya Allah. Walam yardha bi hukmi, tidak ridha dengan hukumnya Allah. Katanya Allah, falyakhruj min taht samai, hendaknya ia keluar dari bawah langitku. Dua tenang di. Kalau kita keluar dari bawah langitnya Allah, mau kemana? Sedangkan alam ini semua milik Allah. Kalau Allah ngusir kita, kemana kita? Mau kemana coba? Kalau misalnya kita diusir dari rumah kita, masih bisa ke rumah tetangga, masih bisa ke rumah teman, masih bisa ke rumah saudara, atau bisa juga masuk ke hotel, losmen, dan yang lain sebagainya. Masih banyak tempat tidur, masih banyak tempat untuk kita nyari makan. Tapi kalau kita sudah diusir dari alamnya Allah, mau kemana coba? Mau kemana? Tidak bisa, kita ini hidup di alamnya Allah. Dimanapun kita hidup di alamnya Allah. Nah kalau Allah usir, dalam arti apa? Jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari petunjuknya Allah, jauh dari ampunannya Allah, jauh dari surganya Allah. Kenapa sudah diusir sama Allah? Kalau sudah jauh semuanya, dari yang baik-baik, dari yang indah-indah, berarti dia dekat dengan sesuatu yang gak baik. Dia dekat dengan sesuatu yang gak indah, yaitu nerakanya Allah, azabnya Allah, na'udzubillah min. Kalau sudah diusir sama Allah, bukan hanya diusir, Allah juga mengatakan, wal yaltamis ilahan siwai, hendaknya ia mencari Tuhan selain aku. Kalau kita mencari Tuhan selain Allah, apa yang kita jadikan Tuhan? Siapa? Yang pantas saja enggak ono. Pohon, api, patung. Kalau kita jadikan itu semuanya Tuhan, enggak bisa ngasih apa-apa kepada kita. Enggak bisa mendengarkan kita, enggak bisa menjawab kita. Apalagi kalau yang kita jadikan Tuhan adalah binatang, sapi kah atau yang lain sebagainya. Loh, bisa ngasih apa mereka? Sedangkan mereka bisa makan, bisa hidup dari Allah. Lah kita disuruh nyari Tuhan selain Allah. Lah Tuhan yang kita cari, yang kita jadikan Tuhan, makhluknya Allah. Makhluknya Allah. Lah dia butuh dari Allah, kita minta dari dia. Lah dia belum mesti dapat, kita minta kepada orang yang belum mesti dapat. Nah itu yang pertama dicatat oleh kolam dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajafati suhuf, kalau sudah pena diangkat, apa yang ditulis di lembaran, di buku akan kering. Karena dulu kan tinta itu kan gak seperti ini ya. Tinta itu kan nyelup, nulis, gak kering. Biarkan beberapa menit baru kering. Lah kalau sudah nulis beberapa menit kering sudah, ketika diangkat pena beberapa saat setelahnya akan menjadi kering tulisan itu. Jadi tulisan yang ada di Lauhil Mahfudz kering. Jadi tidak dirubah, tidak diganti. Kenapa? Itu sudah perkara yang pasti. Jadi yang ditentukan oleh Allah, yang ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfudz, itu perkara yang pasti, tidak bisa diotak-atik. Enggak bisa dirubah. Seperti di beberapa hadis yang pertama. Ketika ada di rahim ibu, setiap manusia ditentukan empat hal. Rizkinya, ajalnya, menjadi orang yang beruntung atau orang yang celaka. Empat ini gak mungkin berubah. Empat ini tidak akan mungkin berubah. Sudah dicatat sama Allah, sudah ditentukan. Tapi yang mu'allaqah, ibarat pemberian-pemberian selain itu bisa dihapus, bisa dikasih. Hanya bisa dirubah. Nah, karena itu di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah dapat menghapus sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan dapat menetapkan. Jadi bisa menghapus, bisa menetapkan. Itu yang bukan di Lauhil Mahfudz, yang mu'allaqah, yang gantung. Wa indahu umul kitab. Tapi Allah memiliki pegangan umul kitab. Lah umul kitab ini enggak akan mungkin berubah. Ibaratnya itu kalau bisa kita bahasakan itu buku besar. Buku besar ini persyaratan, perjanjian yang enggak berubah. Tapi di luar buku besar ada mungkin pemberian-pemberian, bonus-bonus ada. Oh, karena kebaikan yang dia lakukan dapat bonus sekian. Oh, karena kejelekan dia dapat pengurangan bonus. Itu di luar buku besar, tapi buku besar sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan oleh Imam Sya'rani bahwasanya apa yang ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfud itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dihapus. Tapi selain Lauhil Mahfud itu ada 360 papan atau 360 buku. Lah itu semuanya kedudukannya di bawah Lauhil Mahfud. Jadi Lauhil Mahfud paling tinggi, kemudian di bawahnya ada 360 buku. Lah itu yang bisa dirubah, bisa diganti-ganti. Ya, bisa dirubah dan diganti-ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh Imam Tirmidzi bahwa hadis ini adalah hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Jadi bukan hadis sahih tapi hasan sahih. Jadi mendekati kepada hadis sahih. Tapi ada riwayat di selain Imam Tirmidzi, ya. Lafadznya berbeda. Nah, lafadznya berbeda dan insyaallah akan kita bahas di pertemuan akan datang. Nah, sebelum kita akhiri, insyaallah besok kita sudah memasuki malam pertama bulan Rabiul Awal. Ya, malam pertama bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah bulan kelahiran Nabi sudah semestinya kita sambut meriah. Kita sambut dengan senang. Dan tidak boleh kalah dari 17 Agustus atau bulan Agustus. Nyambut untuk Agustus luar biasa. RT RW datangi warganya, iuran untuk pasang bendera dan yang lain sebagainya. Yang semuanya itu mubadir. Beli bendera plastik, dicantol, wis mari, dijano mari ngono. Rusak. Lah coba urunan gaihnya ising enggak duwe. Duwe api. Loh, ini kan untuk kemerdekaan, sedekah. Bersyukur. Bukan buang-buang duit untuk kemerdekaan, buang-buang duit. Bukan bersyukur itu namanya. Mengkufuri kenikmatan. Kita dikasih kenikmatan merdeka, itu disyukuri. Lah mensyukurinya itu dengan ibadah, ketaatan, kebaikan. Kalau digawe urunan orkesan bukan mensyukuri. Itu berarti mengkufuri kenikmatan. Lu bisa kita bayangkan. Bisa merdeka ini melalui perjuangan. Melalui perjuangan, taruhannya itu nyawa. Kalaupun enggak nyawa, sakit, berdarah dan yang lain sebagainya. Kalaupun enggak berdarah dan lain sebagainya, kehidupan yang susah. Makan, sorok, keluar, dipenuhi dengan rasa takut dan yang lain sebagainya. Mereka berat, kemudian kita merayakan cuma dengan seneng-seneng, enggak mikir kesusahannya mereka. Itu berarti kita tidak menghargai mereka. Seperti anak ini, anak kita anak. Orang tua kita kerja susah payah. Kita terima duitnya kita buat foya-foya toh. Ini berarti tidak menghargai apa? Orang tuanya. Orang tuanya susah payah mendapatkan, kita terima buat foya-foya. Capek orang tuanya kerja, capek orang tuanya mikir, capek orang tuanya menghadapi barang, menghadapi konsumen, anaknya jauh tok nerima duit foya-foya. Ini berarti tidak menghargai. Dan juga tidak bisa dikatakan mensyukuri. Lah kita menyambut bulan Maulid ini harus dengan sukacita. Kenapa? Loh, kita ini bisa menjadi mukmin muslim itu berkat Rasulullah. Kita bisa menjadi umat yang teristimewa, itu juga karena Rasulullah. Bahkan kita sekalipun datangnya kari terlambat, tapi menjadi umat yang masuk surga duluan daripada umat-umat yang lain, itu juga karena Rasulullah. Kita memiliki usia sedikit di atas dunia, tapi memiliki keistimewaan yang besar. Sama dengan umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang, itu semua juga karena Rasulullah. Nah kalau kita datang bulan Maulid menyambut sukacita karena itu awal mula menjadi kesuksesan kehidupan kita di kemudian hari, ya berarti kita harus sukacita, harus senang. Harus senang, harus bahagia. Karena itu harus kita sambut bulan Rabiul Awal. Dan dengan apa? Kita harus mulai lebih mengenalkan diri kita kepada Rasulullah. Siapa sih Rasulullah itu? Selama ini dan sejak dulu gak ada perubahan pengetahuan kita tentang Rasulullah. Dan gak ada penasaran ingin menambah bagaimana Rasulullah dan yang lain sebagainya. Padahal itu menjadi kewajiban kita karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan beliau adalah panutan. Lah bagaimana kita bisa menjadi mengikuti beliau sebagai panutan sedangkan kita enggak mengetahuinya? Sedangkan kita tidak memahaminya. Ajarannya banyak tidak kita mengerti. Ajarannya tidak banyak kita mengerti. Apalagi kita amalkan. Yang bisa kita amalkan itu, yang bisa kita amalkan mudah gampang kita tinggalkan. Jadi itu banyak. Banyak. Keluar masuk masjid. Kita ini kadang tidak menghiraukan, masuk kaki apa kita enggak tahu. Kita masuk pakai kaki apa kita enggak tahu. Wis pokoknya mlebu masjid ngono to. Kaki apa masuk tadi enggak tahu. Kemudian doanya apa enggak tahu. Siwak enggak ada di kantong kita. Di kantong kita enggak ada siwak. Jumatan enggak pakai putih-putih. Pakai batik. Kadang pakai hitam. Yang lebih parah lagi khotibnya seperti itu. Jadi yang hadir enggak ngamalkan sunnah, yang khotib enggak ngamalkan sunnah. Padahal itu gampang dan bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan biaya lagi, kita punya. Bukan enggak punya, kita punya. Tapi kita anggap mek sunnah. Secara tidak langsung kita menyepelehkan kesunahan. Padahal Allah mengatakan kalian tidak akan mencintai Allah sampai kalian mengikuti aku. Sebagaimana yang disabdakan oleh yang difirmankan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Siapa yang memerintahkan? Allah. Kita tidak bisa mencintai Allah kecuali mengikuti Nabi. Dan Nabi mengerjakan yang disunahkan, yang diajarkan, tapi kita meninggalkan. Kemudian kita mengatakan cinta sama Allah dari mana? Itu pertama. Kita harus lebih mengenal Nabi. Nah kalau kita sudah mengenal, kita harus berusaha menjalankan apa yang disunahkan Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga kita harus selalu menyebutnya, harus selalu mengingatnya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus. Mungkin selama ini kita tidak menentukan waktu. Selama ini kita tidak menentukan waktu. Lek koper sholawat, lek koper gak sholawat. Nah, harus kita rubah. Kita harus menentukan waktu. Pada saat apa kita membaca sholawat kepada Nabi. Minimal 10 kali dalam satu hari. Minimal itu 10 kali dalam satu hari. Itu sudah bagus. Akan lebih bagus lagi kalau lebih dari, harus kita tentukan. Entah itu habis sholat subuh, entah itu habis sholat duha, entah itu habis sholat duhur, atau habis sholat asar, habis maghrib, atau habis isya. Yang penting kita tentukan setiap hari pada jam ini saya harus membaca sholawat kepada Nabi sekian kali. Harus kita tentukan. Kalau enggak bisa kita akhirnya. Enggak lah, pokoknya tak aku mau coba bentinoi 10. ya mungkin bisa kita lakukan dalam 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Setelahnya itu kita akan tinggalkan. Tapi kalau kita sudah menentukan waktu, enggak mungkin kita tinggalkan. Pokoknya di waktu itu ya kita salawat kepada Nabi. Nah, karena itu mudah-mudahan sebelum datang bulan Maulid, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa penasaran kita untuk mengenal Nabi, mengetahui Nabi, dan mudah-mudahan selama di dalam bulan Maulid kita terus berusaha mengamalkan apa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kita harapkan mudah-mudahan tidak keluar dari bulan Maulid kecuali Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang rindu dengan Nabi dan menjadikan kita orang-orang yang sangat mencintai Nabi, dan yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mencabut nyawa kita kecuali kita telah melihat bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan terjaga. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.